Serada Paulus sekaping setong ka Timotius. Setong Timotius bab setong. Timotius tang anak sesaong guna edalem pangiran. Surat ria diri sengko Paulus, Rasulah Isa Almasih, kala benda buna Allah, penyelamat desengko benbekna, sarta kala benda buna Isa Almasih, pangarepena sengko benbekna. Moga-moga Allah rama ben Guste Isa Almasih, apa hari ngeberkat, kabelesen ben kata teman kabekna. Sengkok tero sepaja bekna pakun eneng Efesus. Akan tasela eko caagi sengkok kabekna kalaban ku ongku, ebek to sengkok entara kama kodonia ruah. Sabab, Efesus bedering orang sing ajaraki pengajaran setak bener, ben bekna kotuma ambu reng orang jeria. Kocak kareng orang jeria, sorocok mekereng ngeng dungeng, benta cerita nak sal usul setadak potosah. Jeria kapi perak matokaran orang. Tak memacu rencana nak ala seperak eketawe kala ben parcaja kasalerana. Maksud tentang bebelaan ria, ia aria sepaja orang andi ate semurni. Ben suara nak ate sebersih serta parcaja ongkuan ke pengiran. Deti kala bencara sekan tajria, kapitares nak sasamana. Bedereng orang seodik nah, letakkan tajria pole. Serta nyeleot edalem pardebeden setadak kunana. Reng orang jere terodha dia guru agama, manggana abak na tibik pada tak tahu kemaksud tecak ocak na tibik, otak bener apa perkara si eko cak aki kereng orang lain, kala bencek yakin lah. Sengkok benbek na tau cak hokuma agama ria bagus mon eyang kui semestena. Tanto bayi kotu eka ingat cak hokum ria eka gabai beni ka angkui reng orang becek, tapi ka angkui reng orang sesekut nerak hokum, reng orang jahat, reng orang sebejat, orang setusah, reng orang setak endi agama, orang semate rama atau beebuna, reng orang setujun mate orang, reng orang sealaku maksiat, homosek, setujun nyule orang, selecekan, para saksi palsu, serta paksa apa ase atengka setak cocok ben pengajaran sebener, pengajaran jire pada edalem kabar beku separ caje aki kasengkok, supaya abar ta'aki epa beletrah ia aria kabar bagus dari Allah si agung ben sepatot emolja aki sengko asokor ka Guste Isa Almasih se aparing ka kuaden ke sengko edalem tang lelakon sengko asokor polana sengko yang kepatot narema lelakon jeria senajen lambek sengko metenah salerana sarta ngani aja torian nyia salerana tapi Allah belas ke sengko sabab ebek to jeria sengkok kita parcaja, jadi sengkok tak tahu je tang tengka jeria salah. Bi pengiran lamala sengkok eparingi rahmat desi tak sakira-kira. Sengkok eparingi kemampuan ka angkui parcaja ka selerana, serta teresna ka sesama manusia. Kemampuan jeria eparing aki kesapa aboi sela jadi setong ben Isa Almasih. Cak ocak ria pacet bener, jadi patot etarema ben eparcaja. Isa Almasih rabu ketunya, masalah muda orang setusah. Ben sengkok ria orang sepaling jahat. Tapi lama-lama pola nejeria Allah belas ke sengkok. Supaya Isa Almasih bisa anu tuake kesabarana ke sengkok. Orang sepaling raja tusah neria. Ben aria jadi contoh kesakabiana orang sebekal parcaja kesalerana. Ben sebekal narema aodi sesaong guna tor langkeng. Allah rato selanjeng jaman, patut ehormati ben emolja aki selanjenga, sabab salerana jeria Allah selangkeng, setak etengale, ben seperak setong tadak pole. Amin. Timotius tang anak, lelakon riabik sengko eparcaja aki kabakna, polana sengko engak kapesen seedebu aki Allah seepenapak kamanosah, bik bina-bina jaman lambok parkara bakna. Pesen jiria kakebai sangona bekna edalem peperangan sebagus. Aperangan kui dasar kaparcajaan sebener, ben esena ate sesoceh. Bedereng orang setak partuli kasuara na atena, sampai kaparcajaan na ancor. Iantara na ia aria, Himenius ben Alexander. Orang sekedua jiria, bik sengkok la iokom, epasra aki ka iblis, supaya pada ajar ambu ta ahujat Allah.